بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita menyelesaikan Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama dari Sahih Muslim. Dan di Al-Juz' Al-Thani, bagian yang kedua dari Sahih Muslim, beliau menyebutkan hadis Al-Abbas ibn Abi Muttalib radhiyallahu ta'ala an, paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki wa Bishr ibn al-Hakam قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الداروردي عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Dan hadis ini infarada bi muslim, hadis yang sangat agung yang kita semuanya membutuhkan untuk memahami serta mengamalkan hadis tersebut. Al-Abbas ibn Abi Muttalib, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Wa bil islami dina, dan ridha Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin rasulah, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kalimat yang sangat singkat akan tetapi terkandung dalamnya kandungan yang sangat agung. Orang yang telah ridha Allah subhanahu wa sebagai Rabbnya, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan dia tidak mencari kecuali keridhaannya, dan dia tidak bersandar dalam hidupnya kecuali kepadanya. Orang yang seperti ini, maka sudah bisa dipastikan dia hidup di atas kebahagiaan, karena hidup di atas at-tauhid. Dan ini perkara yang sangat mudah untuk bisa kita pahami, akan tetapi memerlukan kesungguhan, begitu pula ketabahan di dalam mengamalkannya. Kita jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, kita jadikan hidup kita untuk mencari keridhaan-Nya. Dan ini sekali lagi perkara yang sangat penting. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Kita memurnikan ibadah kita dan hidup kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Di akhir surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Katakan wahai Rasul, sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidup serta matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Nabi diperintahkan untuk menyatakan seperti itu. Dan tentunya petunjuk bagi kita. Kita jadikan hidup dan mati kita, dan kita jadikan seluruh amalan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun untuk makhluk. Kita belajar dan berusaha untuk ikhlas dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberi keikhlasan. Dan ini yang akan bermanfaat untuk kita. Kita belajar ikhlas dalam beramal. Kita tidak mencari kecuali keridhaan Allah. Kita tidak sedang mencari keridhaan manusia atau sanjungan manusia atau hal-hal yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita telah qanaah ridho Islam sebagai agama kita. Kita tidak mencari tuntunan yang lainnya. Tidak mencari petunjuk yang lainnya. Islam benar-benar pedoman hidup kita. Apa yang dikatakan dalam Islam, maka kita ikuti. Ini pun perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Benar-benar Islam dijadikan prinsip hidup kita. Tidak ada pedoman dalam hidup kita kecuali al-Islam. Kalau seorang sudah qanaah seperti ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi orang yang kokoh dan teguh di atas tuntunan Nabi SAW. Teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin, itu yang terbaik. Tidak ada petunjuk yang terbaik dari petunjuk Islam. Tidak ada jalan baik kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan berpegang dengan Islam. Kalau dia sudah memiliki prinsip bahwasanya Islam yang terbaik dan dia qanaah puas dengan tersebut, ini merupakan sebab seorang merasakan manisnya iman. Begitu pula Nabi Muhammadin Rasulullah, dia ridha, puas dan muqtani menjadikan Rasul sebagai pedoman di dalam hidupnya, teladan uswah dalam hidupnya. Dia ridha Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai orang yang dia ikuti dalam sebuah perkara kehidupannya. Karena ini merupakan syarat seseorang meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula syarat seorang merasakan manisnya iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasul kepada manusia, seandainya kalian mencintai Allah maka ikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sekali lagi, kalau kita bisa mewujudkan tiga perkara ini, kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, satu-satunya kita ibadah, satu-satunya dat yang kita cari keridhaannya, dan kita jadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, dan kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, insyaallah dan pasti dia akan merasakan manisnya iman. Ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak mungkin bisa diraih manisnya iman, tidak mungkin bisa diraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kecuali dengan tiga perkara ini. Ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Dan juga sudah kita lalui di hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala an, bahwasanya tiga perkara ini yang akan ditanyakan kepada setiap hamba ketika dia dikuburkan. Ketika dia meninggal dunia dan dikuburkan, datang atau akan datang kepadanya dua orang malaikat dan bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dan seorang mukmin akan bisa menjawab, rabbi Allah wa dini al-islam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Ini sebagai perkara yang sangat penting. Sekali lagi, perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Mempelajari tentang Rabb kita. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang paling tinggi secara mutlak. Ma'rifatullah azza wa jal. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang paling tinggi secara mutlak. Sampai dikatakan oleh para ulama dan benar apa yang dikatakan. Seandainya orang atau seseorang mengetahui semua ilmu, dan itu mustahil, tapi seandainya ada orang menguasai semua ilmu tapi dia tidak mengenal Allah, maka dia dikatakan orang jahil, orang bodoh, karena dia tidak mengenal ilmu yang paling utama, ilmu yang paling pokok, yaitu ma'rifatullahi azza wa jal. Sebagaimana di sini juga dorongan bagi kita agar kita mempelajari ajaran Islam. Dan ini sebagai upaya yang sedang kita tempuh. Kita duduk di majlis ilmu setiap harinya dalam rangka mempelajari tuntunan Nabi SAW. Karena tidak mungkin seorang bisa qona'ah, bisa ridha Islam sebagai agamanya, kecuali kalau dia mengenal dengan baik tentang ajaran Islam. Tidak mungkin mencintai, tidak mungkin qona'ah kalau dia tidak kenal. Orang yang cinta dan memurnikan kecintaannya dan qanaah dengan sesuatu dikarenakan ma'rifahnya, dikarenakan ilmunya tentang ajaran Islam. Oleh karena itu Allah pun menyebutkan tentang orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena qona'ah seseorang dengan Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya, begitu pula Rasul, Nabi kita sebagai Rasulnya, itu tidak lepas dari ilmu yang dia pahami tentang Rabbnya dan agamanya serta Nabinya alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullah ta'ala haddathana Ubaidullah ibn Sa'id wa Abd ibn Humaid qala haddathana Abu Amir Al-Aqadi. Dan Abu Amir Al-Aqadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ismuhu Abdul Malik Ibn Amr. Abdul Malik Ibn Amr Al-Aqadi. Qala haddathana Sulaiman Ibn Bilal an Abdillah Ibn Dinar an Abi Saleh. Abu Saleh ismuhu Dakwan, dan dikenal dengan Az-Zayyat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wal haya syu'batun min al-iman. Dan lafaz lainnya lebih lengkap lagi, qala haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir wa Jarir ibn Abdul Hamid an Suhail Suhail ibn Abi Saleh an Abdillah ibn Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah. Madar hadisnya dari dua sanad yang datang itu ala Abdillah ibn Dinar, Abdillah ibn Dinar dan Abi Saleh an Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa situna syu'bah fa'daluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keimanan itu ada 70 sekian syu'bah, cabang. Kalau bid'un dikatakan hitungan antara 3 sampai 9. Sebenarnya 3 sampai 10. Sehingga kalau kita mengartikan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 73 cabang, itu terjemahan yang benar. Dan sering kita artikan al-iman, keimanan itu ada 77 cabang, itu juga benar. Karena bid'un itu hitungan antara 3 sampai 9. Keimanan ada 73 cabang. Wal haya syu'batun minal iman. Dan sifat haya, sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Dan ini menunjukkan keutamaan sifat al-haya, yaitu sifat malu. Dan al-imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan faedah sebab menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang makna al-haya, makna sifat malu. Beliau menyebutkan di bagian akhirnya, wa innama haqiqatul haya khuluqun yab'athu ala tarkil qabih. وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ بِحَقِّ الْحَقِّ. Kata beliau, hakikat sifat malu adalah khuluq, suatu sifat يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ, yang bisa mendorong pemilik sifat tersebut عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ, untuk meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji. Malu kalau melakukan perbuatan yang tercela. وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ بِحَقِّ الْحَقِّ. Dan sifat yang bisa mencegah seorang untuk terjatuh pada tafsir, meremehkan fi haqqil haq, untuk menaikkan hak orang memiliki hak, itu berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain yang memiliki hak atasnya. Malu kalau dia tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, sebagaimana malu kalau dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Wa nawhada, dan yang semakna dengan ini, karena ini haqiqatul haya. Sehingga haya itu merupakan bagian dari keimanan. Dan ayat yang kedua kita baca, Nabi mengatakan al-iman bi'tun wa sab'un aw bi'tun wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 73 atau 63 cabang. Dan lafaz bi'tun wa sittun itu lafaz muttafaqun alaih. Riwayat yang lebih banyak lafadznya yaitu bid'un wasitun. Fadl wa qawlu la ilaha illallah. Dan dari 73 cabang atau 63 cabang keimanan, yang paling afdal adalah qawlu la ilaha illallah. Kalimatul tauhid, la ilaha illallah, merupakan afdal syu'abil iman, cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling bawah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun al iman, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Dan ini juga menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang namanya keimanan itu mencakup amalan, mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Berbeda dengan akidah sebagian orang-orang yang menyimpang, seperti akidah orang Murji'ah yang mengatakan yang namanya keimanan itu cukup i'tiqadun fil qalb, keyakinan dalam hati, adapun amalan bukan bagian dari iman. Itu tentunya perkara yang keliru. Dalam hadis Abi Hurairah ini, Nabi menyebutkan 73 atau 63 cabang keimanan, yang paling afdal qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan bagian yang paling rendah adalah imatatu adanil tariq, amalan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun al iman, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Jadi keimanan mencakup keyakinan dan ucapan serta perbuatan. Dan juga di sini menunjukkan bahwasannya al-iman yatafadhal, keimanan itu bertingkat-tingkat, derajatnya berbeda-beda. Afdalu syu'abil iman la ilaha illallah wa adna imatatul adani tariq. Begitu pula al-mu'min, orang yang beriman, keimanannya yatafadhal, bertingkat-tingkat, memiliki derajat yang berbeda. Dan ini merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena keimanan itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa kuat dan bisa lemah. Dan kita bisa memahami hal tersebut kalau kita bandingkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keimanan kita. Tentunya tidak mungkin dan tidak akan pernah sama. Keimanan para sahabat tabi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak mungkin disamakan dengan yang lainnya. Tidak mungkin bisa disamakan dengan yang lainnya. Dan itu merupakan perkara yang maklum bagi baik kita. Jadi keliru yang mengatakan bahwasanya al-iman syai'un wahid. Iman itu satu bagian, ziyadatu wa nuqsanu kufrun. Nah, kalau bertambah atau kurang itu suatu kufran. Ini perkataan batil. Iman yazid wa yanqus. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan bahwasanya sifat malu bagian dari iman dan sifat malu merupakan sifat yang terpuji. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, wa Ammar ibn Naqid, wa Zuhair ibn Harb. Tiga guru Imam Muslim. Qalu semuanya mengatakan hadatsana Sufyan ibn Uyainah. Ani Zuhri an Salim an Abi Ubaidur Rahman, Salim an Abi, man Abu? Ya? Abdul Rahman. Sini katakan an Zuhri an Salim an Abi. Silsilah Dhahabiyah. Man Abu? Abu Adin Az-Zuhri an Salim an Abi. Man Abu? Siapa ayahnya Salim? Allah ibarik fi. Yang jawab Abu Bakar. Ahsanta. Allah ibarik fi. Abdullah ibn Umar. Ada dua perawi yang sama-sama thiqahnya dan sama-sama banyak meriwayatkan hadis darinya, itu Salim putranya Abdullah bin Umar, dan yang kedua Nafi maula ibnu Umar. Jadi banyak kita dapatkan hadis sahih Bukhari juga sahih Muslim an Salim an Abi atau an Nafi an ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salim putranya Abdullah bin Umar, kalau Nafi maulanya Abdullah bin Umar. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idu akhahu fil haya'. Faqala al-haya'u min al-iman. Dua istilahnya lebih jelas. Qala hadatsana 'Abd bin Humayd, qala akhbarana 'Abd ar-Razzaq, 'Abd ar-Razzaq bin Hammam as-Sunani. Qala akhbarana Ma'mar wa Ma'mar bin Rashid 'an az-Zuhri, Muhammad Muslim bi hadzal isnad. Wa qala marra bi rajul min al-ansar ya'idu akha. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang menasihati saudaranya. Di ayat yang kedua, pada suatu hari Nabi melewati seorang laki-laki dari Ansar sedang menasihati saudaranya. Dan isi nasihatnya yaitu agar tidak malu. Jadi ada sahabat Ansar melihat temannya sangat pemalu sekali, maka ia nasihati. Kalau bahasa kitanya, engkau jangan malu-malu. Apa? Jangan jadi orang pemalu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tadi yang menasihati temannya dan mengatakan dahu. Dari yang lain, biarkan dia dengan sifat malunya. Fainal haya minal iman. Kan sungguhnya sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Ini keutamaan sifatul haya. Sekali lagi, al-haya minal iman. Sifat malu merupakan bagian dari iman. Setelahnya masih tentang sifat al-haya. Beliau menyebutkan Hasan Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Dan ada kisah. Hanya saja sepertinya agak panjang. Insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.